Mitra bisnis, setelah hiruk-pikuk kasus Senturi cenderung mereda, suhu politik sekarang ini kembali dipanaskan dengan pembentukan Sekretariat Bersama Gabungan Partai Koalisi. Sekber ini dibentuk dengan tujuan memperbaiki komunikasi antar partai pendukung pemerintahan agar jalannya pemerintahan bisa lebih efektif. Tapi ada pula yang menyebut, sekber ini mengarah pada oligarki politik, bahkan seperti negara dalam negara. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Hasanuddin Rahman. Pak Rahman, sebagai pengusaha, bagaimana komentar Anda terhadap dinamika politik ini? Sebetulnya, bagi kita kaum pengusaha, apapun yang dilakukan oleh pemerintah yang resmi diakui dan mereka para politisi yang berada di DPR, itu silakan aja sepanjang tidak mengganggu aktivitas dunia usaha. Kita lihat ya, Sekretariat Bersama ini bukan barang baru dan itu juga konotasinya tidak negatif. Bahkan kita nilai ini satu langkah yang berani ya, dari partai yang berkuasa, Demokrat yang dipimpin langsung oleh SBY, dengan partai yang memang sudah diakui yang sudah lama berakar, yaitu Partai Golkar. Politik itu kan tidak lepas dari kompromi. Tidak ada permusuhan yang abadi, yang adalah kepentingan bersama. Jadi kami percaya Pak SBY sebagai pemegang kendali, tentu juga dia melihat jauh ke depan. Kenapa dia rangkul saudara Abu Rizal Bakri, yang memang beliau itu dari sononya, urat akarnya itu usaha. Itu sah-sah saja, kita lihat aja nanti. Tentu kita juga akan tetap mengkritisi. Ya. Tidak masalah asal tidak mengganggu iklim usaha ya. Sah-sah saja dibentuk Sekretariat Bersama Gabungan. Jadi kalau dulu kan Sekber Golkar yang populer itu, sekarang Sekretariat Bersama Gabungan. Artinya tidak hanya Golkar, dia juga di situ ada Partai Demokrat. Sepanjang tidak, nah yang kita akan tetap misalnya tidak akan selalu sependapat dan membiarkan kalau ada kebijakan yang mengganggu. Baik mengganggu kepentingan usaha maupun kepentingan pekerja buruh. Contoh soal, hendaknya kenaikan TDL itu di-stop lah, ya kan? Kalau tetap dipaksakan dinaikkan, itu akan sangat mengganggu. Itu kira-kira ya. Berarti dunia usaha tidak khawatir ya? Begini, ya kan? Pertumbuhan ekonomi itu bukan tidak dipikirkan, ya. Tetapi itu juga akan sangat bergantung kepada stabilitas politik. Jadi tentu apalagi Pak Abu Rizal Bakri, ya itu concern-nya dia kan kepada masalah ekonomi, ya kan? Jadi nggak ada kekhawatiran lah kita, ya. Demikian Hasanuddin Rahman dan saya Rizal Andika.